Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqullu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Fattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham. Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Wa khair al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarr al-umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, barakallahu fikum. Kita telah sampai kepada asbabul inhiraf. Disebutkan oleh muallif rahimahullah di sini ada beberapa sebab-sebab terjadinya penyimpangan dari siratal mustaqim. Naam, yakni asbabul inhiraf yang pertama kemarin adalah al-farah. Di mana muallif menyebutkan di antara sebab yang pertama adalah al-farah, waktu kosong. Ya, seorang pemuda atau remaja yang Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya kesempatan, waktu, umur, namun kesempatan tersebut dibiarkan lewat begitu saja tanpa diisi dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal-amal soleh, atau dilakukan dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi dirinya, sehingga waktu tersebut kosong tanpa mengandung faidah. Padahal yang namanya waktu adalah nikmat yang besar. Sehingga Nabi SAW mengingatkan nikmatani. Mahbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan orang itu mereka mahbun. Mereka menukar nikmat yang besar dengan perkara yang rendah. Tertipu dengan nikmat tersebut, tidak menggunakan dalam kebaikan. As-sihhatu wal faragh, yakni nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat waktu kosong yang Allah berikan kepada dia sehingga barakallahu fikum waktu tersebut tidak bermanfaat yang bisa diambil faidahnya untuk dirinya di dunia ataupun di akhiratnya. Dan sebagai solusi kemarin adalah mengisi waktu kosong dengan amal, dengan aktivitas yang sesuai seperti membaca atau mungkin berdagang, ya, ataupun menulis ataupun selainnya, sehingga waktu tersebut akan menjadikan faedah bagi seorang pemuda. Jadi intinya yang pertama adalah waktu kosong diisi dengan pengangguran atau anggur-angguran, tidak diisi dengan hal yang bermanfaat. Iya. Yang kedua sekarang, al-jafa'u wal-bu'du bainas syabab wa kibari sinni min ahlihim wa min ghairihim. Yani adanya sikap tidak ada hubungan, saling menjauh antara syabab wal kibarisin, antara pemuda remaja dengan orang yang lebih tua umurnya, ya, terjadi yakni jafa, tidak ada hubungan, tidak ada komunikasi antara syabab wa kibarisin, antara remaja pemuda dengan orang lebih tua, baik dari kalangan keluarga atau selainnya. Ya, mu'allif rahimahullah menyebutkan di sini, kami melihat sebagian para kibar, mereka yashhaduna inhiraf, sebagian orang tua atau mungkin orang yang dianggap punya pengaruh di tengah-tengah masyarakat, mereka melihat inhiraf, penyimpangan pada anak muda mereka. Naam, namun orang tua atau orang yang dianggap punya pengaruh di tengah masyarakat itu hanya diam. Diam, tidak ada upaya, mereka melihat hanya bingung apa yang harus mereka lakukan. Mereka lemah, ajizin antaqwimihim. Mereka lemah untuk membimbing para remaja tersebut. Anak muda tersebut sebenarnya butuh orang yang membimbing. Namun orang tua seolah membiarkan. Tidak ada kemampuan untuk taqwimihim. Aisina min salahihim, kata mu'allif. Orang tua atau orang lebih besar umurnya, lebih tua umurnya, mereka itu berputus asa. Mereka berputus asa untuk memperbaiki akhlak, akidah para pemuda-pemuda tersebut. Sehingga dari sebab ini, karena orang yang lebih tua membiarkan, mereka lemah, tidak mampu memperbaiki keadaan, tidak ada upaya pendekatan-pendekatan, malah menjauh. Sehingga lahirlah dari sikap demikian itu, kata mu'allif, bughdhu ha'ula'i syabab wa nufuri minhum. Sehingga para pemuda, para remaja itu benci kepada orang yang lebih tua. Ya, pemuda tersebut lari dari orang tua atau orang dianggap punya pengaruh di tengah masyarakat mereka. Wa adami al-mubalat bi ayyi halin min ahwalihim. Para remaja, para pemuda tadi tidak peduli lagi dengan keadaan-keadaan mereka. Salahu am fasadu, entah mereka berbuat baik atau berbuat jelek. Tidak mau memperhatikan wejangan nasihat orang lebih tua umurnya. Bahkan karena orang yang lebih tua memandang, karena tidak ada komunikasi yang baik antara yang tua dengan yang muda. Ya, tokoh tua, tokoh muda tidak ada hubungan baik. Pemuda dan orang tua tidak ada hubungan yang baik. Adanya hanya saling menyalahkan. Sehingga yang demikian ini, barakallahu fikum, kadang orang lebih tua memandang, menghakimi kepada seluruh anak-anak muda demikian. Sehingga jadilah, kata mu'allif, ladaihim uqdah nafsiyah ala kulli syabin. Sehingga orang yang lebih tua memandang bahwa sikap anak muda itu disikapi dengan sikap yang sama, dihukumi dengan sikap yang jelek. Sehingga terjadilah gap pemisah, ya. Fayantafiku bidzalikal mujtama. Sehingga di tengah masyarakat itu terjadi gap, tidak ada hubungan baik antara yang lebih tua dengan yang lebih muda. Ya. Sehingga yang tua memandang kepada yang muda itu dengan pandangan meremehkan, ya. Dengan pandangan merendahkan. Dan ini kata mu'allif, min akbari al-akhtari allati tuhaddiku bil mujtama'at. Ini merupakan faktor yang paling membahayakan, yang bisa menghancurkan kehidupan dalam masyarakat. Ya, jadi intinya, barakallahu fikum, mu'allif menyebutkan, asbabul inhiraf adalah adamu, tidak adanya hubungan yang baik antara yang tua dengan yang muda. yang muda juga tidak mau didekati oleh yang tua, merasa lebih berpengalaman, ya, sehingga seolah-olah wejangan yang orang tua itu dianggap perkara yang sudah apa namanya kuno begitu, kuno itulah, itu sudah bukan zamannya gitu. Sama yang tua memandang kepada yang muda itu, wah ini pemuda, memang pemuda zaman ugal-ugalan ini. Nah, sudah tidak ada harapan lagi, mereka ingin mendekatilah, sudah biarin aja. Ya. Nah, ini terjadilah gap sehingga tidak ada kebaikan pada anak muda tersebut. Ini asbab yang disebutkan oleh mu'alif. Lalu apa ilaj hadihil muskilah? Apa ilaj, cara pengobatan dari kondisi yang seperti ini? Ya. Barakallahu fikum. Mu'alif menyebutkan cara mengatasi problem seperti ini adalah, kata mu'alif, ayuhawila kullun minasyababi wal kibari izalata hadihil jahwah wa taba'ud bainahum. Solusi yang pertama, agar yuhawil, agar berusaha masing-masing dari yang muda dan yang tua untuk melenyapkan sikap jahwah, sikap kaku, dan taba'ud, menghilangkan sikap saling menjauhi di antara mereka. Ya. Jadi upaya pertama, kata Sulaiman, adalah mengupayakan masing-masing dari anak mudanya, para remajanya, dan orang tuanya, tokoh tuanya, menghilangkan sikap jahwah, sikap kaku, sikap tidak mau memperdulikan orang lain. Dihilangkan sikap demikian. Wattaba'ud bainahum. Dan menghilangkan sikap saling menjauhi. Ya. Jadi yang tua dan yang muda tidak berkumpul. Kalau kumpul isinya cuma apa? Hah? Ketidakcocokan. Nah, ini diupayakan bisa dipertemukan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin, walaupun dia seorang pemimpin, namun ternyata barakallahu fikum amat sangat memperhatikan para generasi mudanya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat, ya, tokoh muda. Ketika mengangkat Usamah, Usamah radhiyallahu ta'ala anhu dalam sebuah peperangan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat Usamah bin Zaid. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari jalan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Usamah ala qaumin, ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW amara mengangkat kepemimpinan. Siapa yang diangkat? Anak muda, namanya Usamah ibn Zaid. Ya. Fata'anu fi imaratihi. Maka kata Ibnu Umar, ta'anu. Maka manusia pun mencela tentang kepemimpinannya Usamah bin Zaid. Kenapa? Karena waktu itu Usamah bin Zaid baru berusia kurang lebih 15, kurang lebih, ya. Jadi masih apa? Masih muda belia. Masih muda belia, ya. 15 itu, kurang lebih. Padahal waktu itu ada Abu Bakar, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada tokoh-tokoh senior, ya, ini. Ya. Namun Nabi SAW memandang Usamah bin Zaid walaupun masih muda sudah memiliki kepantasan layak sebagai seorang apa? Pemimpin. Layak sebagai pemimpin. Sudah diuji dulu, ya. uji layak kepemimpinan ya. Ini Rasulullah SAW yang memilih, kalau Nabi SAW yang memilih pasti kebaikan. Ketika orang mulai mencela tentang kepemimpinannya, Nabi SAW mengingatkan, atata'anuna fi imaratihi faqad ta'antum fi imarati abihi min qablih. Apakah kalian akan mencela tentang kepemimpinannya Usama, padahal sungguh kalian kalau mencela tentang kepemimpinannya berarti kalian mencela tentang kepemimpinan bapaknya sebelumnya. Ya, karena sebelum Usamah naik jadi pemimpin, ternyata Zaid bin Harithah sebelumnya yang memimpin pasukan, namun beliau gugur di medan jihad. Ya. Maka Nabi mengatakan, wa'imullah laqad kana khaliqan lil imarah. Demi Allah, sungguh Usama ini orang yang layak, pas, sesuai untuk memimpin pasukan ini. Wa in kana man min ahabbin nas ilayya wa in hadza la min ahabbin nas ilayya ba'da. Sekalipun Zaid itu orang di antara orang yang paling aku cintai, dan sesungguhnya Usama juga termasuk orang yang paling aku cintai. Ya. Hadis Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Bukhari nomor 4250 dan Muslim nomor 2426. Ini sekedar contoh bahwa jangan sampai ya anak-anak muda yang memang memiliki kemampuan tentang sebuah perkara kebaikan, kemudian orang tua mudah mencela, ya. Seharusnya orang tua itu sayang dan mencintai kepada yang lebih muda, ya. Laisa minna malam yarham shahirona, itu ya. Bukan termasuk dari kami orang yang tidak sayang terhadap yang lebih kecil di antara kami. Sehingga orang tua harus menyayangi, mencintai, mengasihi dan mengarahkan yang muda-muda itu pada kebaikan, melatih mereka di dalam perkara-perkara kebaikan kalau memang mereka memiliki kemampuan. Karena Allah Ta'ala merintahkan kita untuk bersikap tawadhu. Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Asy-Syu'ara 215. Rendahkanlah sayap-sayapmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada Nabi untuk merendahkan sayap-sayap kesombongan, menundukkan diri kepada orang-orang yang mengikuti minal mu'minin, dari kalangan kaum mu'minin. Ya. Itulah sikap seorang mu'min. Ya. Tidak sombong, tapi berusaha ketika anak muda itu punya kemampuan, ya dicoba, tampil. Barangkali yang muda itu lebih baik daripada yang tua. Ya. Maka Rasulullah SAW mengangkat Usamah bin Zaid sebagai pengganti dari bapaknya, Zaid bin Harithah. Sehingga Rasulullah SAW juga mengingatkan, wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah, rahu Muslim. Tidaklah seorang bersikap tawadhu kepada seorang karena Allah kecuali Allah angkat kehormatannya, kedudukannya. Hadis Muslim nomor 2588. Sehingga Rasulullah SAW, walaupun orang tua, tapi kepada yang muda itu amat sangat sayang. Sampai Anas bin Malik, dari Anas bin Malik ketika beliau melewati anak-anak muda atau anak kecil, dia selalu mengucapkan, Assalamualaikum. Ya. Ketika ditanya, kenapa Anas, kok kamu kalau lewat anak muda, melewati anak-anak, selalu mengucapkan salam, kata Anas. Kata Anas, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya fa'alu, Mutafakun alaih. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukan yang demikian itu, ya. Jadi jangan sampai mentang-mentang tua tak mau mengucapkan apa? Salam. Salam ya kamu yang muda atau salam kepada yang tua. Ya kalaupun benar yang muda nyalamin kepada yang lebih tua. Lebih tua. Tapi kalau tidak ada yang kasih salam duluan gimana? Orang tua. Nah, yang tua yang ngalah lah. Walaupun seharusnya yang muda ya. Iya, Ustaz. Dekati mereka dengan dijauhi, karena dengan mengucapkan salam Nabi mengatakan la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Tidak akan masuk jannah kalian sehingga beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Sudahlah dikatakan kalian beriman sehingga apa? Saling mencintai satu sama lain, yang muda menyayangi yang tua menyayangi yang muda. Ada hubungan baik. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan suatu amalan yang mudah, yang ringan, gampang sebenarnya. Kalau kalian melakukannya pasti akan muncul rasa cinta di tengah-tengah kalian. Yang tua akan mencintai yang muda mencintai yang tua. Orang tuanya mencintai anaknya, anaknya mencintai bapaknya. Apa itu? Absus salam bainakum. Sebarkan salam. Orang tua masuk rumah. Di dalam rumah itu ada anak-anak. Ketemu anaknya, ucapkan salam. Akan muncul sayang, cinta dari anak. Demikian pula anak. Ya. Jangan suman. Salamnya kalau lagi asik megang HP. Assalamualaikum. Itu mesranya di HP ya. Begitu ketemu orang tuanya sendiri tidak pernah mengucapkan apa? Salam. Salam, bulu-bulu salam, negur aja enggak. Ya, bagaimana akan muncul kecintaan di tengah-tengah mereka? Jadi orang tua juga harus menyayangi. Jangan acuh tak acuh. Ya, tapi diupayakan pendekatan di antara mereka. Naam. Kemudian yang kedua kata Syekh Utsaimin, di antara upaya tersebut adalah ayataqida al-jami' bi anna al-mujtama' bi syababihi wa kibarihi kal jasadil wahid. Ayataqida al-jami'u, agar semuanya berkeyakinan. Maksudnya apa? Bahwa masyarakat yang terdiri dari kaum muda dan kaum tua harus meyakini mereka itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Iya, mereka harus meyakini bahwa mereka itu seperti satu tubuh. Kata Syekh, idza fasada minhu adwun ada dzalika ila fasadil kull. Artinya apabila salah satu dari anggota tubuhnya itu dirasakan sakit ya, terkena suatu penyakit, maka seluruh tubuh itu merasakan sakit. Yang muda dan yang tua itu harus sama-sama seperti halnya satu tubuh, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga barakallahu fikum, bagaimana agar seperti digambarkan oleh Nabi seperti satu tubuh? Seorang muda harus menghormati yang tua. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, dari jalan Ibnu Umar dikeluarkan oleh Abu Dawud, min ijlalillahi ta'ala ikramu di syaibah al-muslim. Dari Abdullah Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara mengagungkan Allah Ta'ala adalah ikrami disyaibah al-muslim, memuliakan setiap orang yang beruban dari kalangan kaum muslimin. Memuliakan orang muslim yang beruban, wahamilil Quran, dan memuliakan orang yang hamilil Quran, membawa Quran, maksudnya orang yang hafal mengamalkan Quran. Ghairal ghali fihi wala jafian, tanpa berlebih-lebihan, tanpa mengurangi hak mereka. wa ikrami dzi sultan al-muqsit, dan memuliakan penguasa yang adil. Rahu Abu Dawud nomor 4843. Sahih Albani di dalam Sahihul Jami' 2199. Ya, termasuk mengagungkan Allah Ta'ala, kata Nabi SAW adalah memuliakan yang pertama orang muslim yang sudah beruban. Kalau sudah beruban biasanya sudah apa? Sudah sepuh nih. Sudah sepuh. Gitu. Tapi kadang zaman sekarang belum sepuh sudah dirubah rambutnya ya. Iya, merah-merah tadi. Kalau dulu orang kalau sudah beruban itu rambutnya diinai ya. Di apa istilah inai ya? Di semir Ustaz. Semir, tapi semir apa itu, pakai daun inai ya? Iya Ustaz. Dengan warna selain hitam, bisa merah, bisa coklat gitu ya. Sekarang banyak anak belum beruban tapi sudah dikasih apa? Semir ya. Seharusnya kalau mau menyemir rambut itu kalau sudah apa? Berwarna putih tadi. Sudah beruban ya. Itu pertanda sudah tua. Belum berubah sudah dirobah rambutnya, ya. Kalaulah lulus ujian, tolong ya, rambut yang mulia itu dimuliakan, dijaga dengan baik, dan sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kalau sudah beruban itu supaya disemir ya, jauhi warna hitam. Hitam, iya. Di sini orang yang sudah beruban, orang Muslim yang sudah beruban itu perlu dimuliakan, ya, dimuliakan, karena mereka lebih tua umurnya, lebih banyak pengalamannya. Iya. Ya, sehingga yang muda harus menghormati, ya. Sehingga para sahabat dulu sangat menghormati orang-orang yang lebih tua umurnya. Ya. Sehingga disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id Samurah ibn Jundub, beliau menceritakan ketika bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan waktu itu dia masih kecil, ya. Ketika dia masih kecil di tengah-tengah para sahabat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada suatu hal yang seharusnya dia bisa bicara, namun beliau tidak berani berbicara, dia menahan diri. Padahal dia sudah tahu dan mengetahui apa yang seharusnya disampaikan. Kata Samurah ibn Jundub, "Fama yamna'uni minal qawli ila an hahuna rijalan manhum asanu minni." Mutafaqun alaih. Tidaklah menghalangi diriku untuk berbicara kecuali di sini ada beberapa rijal, tokoh-tokoh dari kalangan orang yang lebih tua dari aku. Mutafaqun alaih. Ya, perhatikan di sini. Samurah ibn Jundub ketika duduk di tengah-tengah orang yang ada di sana, orang tua, walaupun dia ahfab, lebih hafal, lebih mengetahui apa yang akan disampaikan, namun dia menunggu barangkali yang tua dulu mau bicara, ya. Sampai akhirnya Sa'id, yakni Samurah bin Jundub, menahan diri, mengingat di sana ada yang lebih tua. Iya, dan ini merupakan perkara yang penting untuk diperhatikan. Yang tua juga menempatkan posisi yang muda, sampai Umar ibn Khattab mengajak Ibnu Abbas ikut bermusyawarah bersama tokoh-tokoh tua. Tidak kemudian menyingkirkan tokoh muda ya. Diajak berbicara. Sebagaimana yang tua diajak bermusyawarah, ternyata yang muda dan punya kemampuan pun diajak bicara. Dan ini merupakan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, "Amarana Rasulullah SAW antanzilan nasa manazilahum." Rawahu Muslim. Dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, Nabi SAW memerintahkan kepada kami agar mendudukkan manusia pada kedudukan mereka. Rawahu Muslim. Menempatkan manusia itu pada kedudukannya. Tidak ada salahnya kalau dia muda, punya kemampuan. Walhamdulillah. Ya. Kama anna ala annal kibar ayash'uru bil mas'uliyah. Kata mu'alif, sebagaimana juga orang yang tua agar merasa bertanggung jawab dan memiliki tanggung jawab kepemimpinan ada di pundak-pundak mereka tentang nasib para pemuda. Nasib anak muda ini sangat tergantung bagaimana upaya anak muda mereka itu sendiri dan orang tua mereka sendiri. Sehingga agar orang tua itu menjauhkan diri dari sikap pesimis. Ya, pesimis yang bisa mematikan jiwa mereka. Yang bisa menjadikan hilangnya kebaikan anak muda mereka. Jangan pesimis. Walaupun banyak kerusakan-kerusakan yang semakin besar menimpa anak-anak muda, namun yakinlah. Fa innallaha qadirun ala kulli syai'. Allah itu mampu untuk melakukan atas segala perkara. Wa kam min dhalin hadahu Allah, kata mu'alif. Berapa banyak orang yang tersesat. Ya, dan Allah berikan hidayah. Ya, sekarang mungkin belum bisa diarahkan, ya. Mungkin besok, karena orang tua bersungguh-sungguh, tokoh-tokoh tuanya juga berusaha dengan segala kekuatan mengerahkan segala kemampuannya, kegiatan yang positif. Anak muda bukan hanya sekedar diberikan hiburan yang menyenangkan, ya, tapi diberikan kegiatan yang positif. Remaja masjid, ya, hidupkan kegiatan ta'limnya, ya, diajak mereka untuk melatih diri di dalam kegiatan yang positif di dalam masjid-masjid mereka, ya. Ajak yang muda-muda aktif di dalam kegiatan masjid-masjid kaum muslimin. Semoga Allah Ta'ala akan memberikan sebab dengan itu hidayah. Fakana mus'ilu hidayah wa da'iyah islah. Wa da'iyatin wa islahin. Dan ini berapa banyak orang yang tadinya dalam kondisi sesat lalu bangkit menuju kebaikan setelah dibangkitkan oleh seorang dai atau seorang yang mengajak kebaikan. Ma'asyiral muslimin, sehingga bagi setiap anak muda juga harus memuliakan yang tua, menghormati dan mau menerima pendapat dan arahan yang lebih tua. Kenapa? Karena orang yang lebih tua itu sudah banyak mendapatkan apa? Pengalaman yang belum didapat yang lebih muda. Tentu pengalaman yang positif, ya. Jangan pengalaman yang tidak positif diberikan kepada yang muda. Kalau selama itu pengalaman yang baik di atas bimbingan agama yang sesuai dengan pemahaman salaf, ridwanullah alaihim ajma'in, maka pengalaman seperti itu baik untuk disampaikan kepada yang muda. Tapi kalau pengalaman yang kosong, tidak di atas bimbingan Allah Ta'ala dan Rasulnya, ya pengalaman itu jangan disampaikan kepada yang muda, ya. Disimpan baik-baik. Disimpan saja aja atau dibuang aja, ya. Ya, pengalaman jelek, ya. Jadi yang tua harus menyampaikan pengalaman yang berfaedah, dan yang muda juga jangan menyepelekan pengalaman orang yang lebih tua. Sehingga Allah Ta'ala kan memberikan kebaikan, kekuatan kepada yang muda, dan akan membimbing masyarakat jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ini saja problem yang kedua dan solusinya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin.